Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, azani Allah wa iyyakum. Al-musyarikina wal-mustami'in lidarsi al-lughati al-arabiyyah liwairi al-natiqina biha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bertemu kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan kita, pada pelajaran bahasa Arab. Dan kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, yang mana telah dua minggu kita tidak aktif dalam pelajaran bahasa Arab. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali mengudara bersama radio, yang mana setelah pembaruan Radio Hidayah, dengan itu para mustami'in dan al-musyarikin juga akan bertambah insyaAllah. Dan pada pelajaran kita juz awal ini, kita telah sampai pada halaman 117. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca pelajaran yang ke-22, halaman 117. Semoga para pendengar dan para peserta bahasa Arab telah membuka dan bersiap-siap dengan bukunya masing-masing dan alat tulisnya dan perangkat pembelajarannya. Dalam pelajaran ke-22 ini, kita masih mempelajari tentang bacaan, mempraktekkan kaedah yang telah kita pelajari. Sedangkan pada pelajaran ke-22 ini lebih banyak mempelajari tentang al-mamnu' min as-sarfi, isim mamnu' min as-sarfi, sebagaimana yang telah kita pelajari, yang kita sedikit kita ulang kembali apa itu mamnu' min as-sarfi. Bagaimana dalam buku Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah telah kita baca dan kita miliki bukunya, halaman 60, di sana diterangkan bentuk-bentuk mamnu' min as-sarfi, yang mana pada pelajaran ke-22 ini kita akan mendapatkan contoh-contoh dan bentuk bagian daripada mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi adalah yang mana pada asal semua isim yang mufrad atau jamak taksir, apabila tidak bersambung dengan alif lam atau isim yang lain, ditanwin dan dijarkan dengan kasrah. Itu umumnya isim mufrad dan isim jamak. Ini jamak taksir. Kasrah apabila majrur, barisnya kasrah. Namun ada isim yang tidak boleh dikasrohkan atau ditanwin, yaitu mamnu' min as-sarfi. Arti mamnu' minas sorfi adalah tidak boleh ditanwin. Contohnya yang tanwin rajulun. Rajulun atau fatatun. Kalau kita buat sebuah kalimat ja'a rajulun, itu tanwin rajulun isimnya. Itu apabila dia marfu' fa'il ja'a rajulun. Dan bagaimana barisnya apabila dia mansub? Contohnya ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan maf'ulun bih. Rajulan maf'ulun bih. Dan bagaimana bentuknya apabila majrur? Contohnya marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Itu umumnya semua isim yang mufrad dan jamak taksir itu tanwin atau juga majrur dengan barisnya kasrah. Tapi ada sebuah isim, ada bagian daripada isim yang mana isim mufrad atau jamak taksir yang tidak ditanwin atau dan tidak dijar dengan kasrah akan tetapi majrur dengan fathah. Itulah isim mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Contoh. Khadijatu atau Zainabu. Muawiyatu. Yaqubu. Dan bentuk-bentuk itu ada pembagiannya. Ada bentuk-bentuk mamnu' minas sarfi itu. Apa aja yang mamnu' minas sarfi? Yang pertama adalah yumna'ul 'alam minas sarfi idza kana mu'annatsan. Nama orang yang mamnu' minas sarfi yaitu apabila nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Ada 4 huruf. Atau 5 huruf. Contohnya Khadijatun. 4 huruf. Fatimatun. Fatimatu. 4 huruf. Khadijatu. Zainabu. Dan bagaimana kalau isim nama orang yang terdiri daripada 3 huruf, nama wanita yang terdiri dari 3 huruf, itu boleh ditanwinkan dan boleh tidak. Boleh ditanwinkan dan boleh juga tidak ditanwinkan. Contohnya Hindun. Contohnya Hindun. Tiga huruf. Itu boleh ditanwin dan boleh tidak ditanwinkan. Boleh Hindun, boleh Hindu. Contoh Ra'dun. Kalau ada nama orang Ra'dun, boleh dibaca Ra'dun dan boleh dibaca Ra'du. Masru atau Masrun. Masru. Boleh keduanya. Itu apabila nama terdiri daripada 3 huruf. Sedangkan yang 4 huruf, lebih dari 3 huruf, nama wanita itu yumna'u minas sorfi. Yang kedua, adalah nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah. Nama laki-laki yang berakhir ta marbutah. Dalam bahasa Arabnya, contohnya Muawiyatu. Muawiyah. Muawiyah ini nama laki-laki. Kan tetapi dia memiliki ta marbutah. Itu juga mamnu' min as-sarfi, tidak ditanwinkan. Atau hamzatu, bukan hamzatan, hamzatun. Marartu bihamzata. Kalau mamnu' min as-sarfi mansub dengan fathah dan juga majrur dengan fathah. Contohnya marartu bimuawiyata. Dia majrur dengan fathah. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Liannau mamnu' min as-sarfi. Karena dia isim mamnu' min as-sarfi. Dan juga nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Itu nama. Contohnya Ibrahimu, Ya'qubu, Idris. Itu nama ajami, bukan nama Arabi. Kalau nama Arabi, contohnya diambil dari bahasa Arab, Muhammadun, dari Hamidah Yahmadu, maksudnya Muhammadun. Ada artinya dan ada asal kalimatnya dari bahasa Arab. Kalau ada asalnya dari bahasa Arab, itu bukan ajami, berarti Arabi. Yang keempat adalah nama yang berakhiran alif dan nun. Di akhirnya ada alif dan nun. Contohnya Marwan, Utsman, Sulaiman, Affan. Itu tidak boleh ditanwinkan. Marfu' bidhammah ja'a Marwanu dan fathah mansub bil fathah, contohnya ra'aitu Marwana, dan majrur bil fathah marartu bi Marwana li'annahu mamnu' min as-sarfi. I'rabnya seperti itu. Dan juga nama yang mengikuti wazan fu'alu. Fu'al. Contoh Zuhal. Umar. Umaru. Kalau kita baca hadis, banyak dalam hadis. An-Umar bin Khattab. An-Umara. Bukan An-Umari. An-Umara bacaannya. Kalau kita membaca hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab. Dan yang ketujuh, sifat yang mengikuti wazan fa'lan. Contohnya Jau'anu, Ghadbanu, Sakranu, Absyanu. Itu mamnu' min as-sarfi apabila ada isim yang mengikuti wazan fa'lan. Dan seterusnya sifat yang mengikut wazan af'alu. Af'alu. Contoh ahdaru, ahmaru. Semua warna-warna. Abyadu, ahmaru, aswadu, azraku, asfaru. Itu berbentuk wazan af'al, juga mamnu' min as-sarfi. Lalu akbaru, asbaku, afdalu. Yang seperti itu semuanya mamnu minas sarfi. Dan juga hitungan 1 sampai 10 ikut wazan maf'al. Mauhad, masna, maslas, marba, mahmas, masdas sampai 10. Itu berbentuk wazan maf'alu atau wazan fu'alu. Contoh, uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, usharu. Itu yang berbentuk wazan fu'al. Semuanya mamnu' minasorfi, tidak ditanwin. Yang ke-10 yaitu sigat muntahal jumu', yaitu isim yang ikut wazan pertama afa'il. Contohnya madaris, afadil, afa'il. Contohnya afadil. Kemudian afa'il, anasyid, afa'il, wazan afa'il. Contohnya anasyid. Fa'ail, contohnya rosail, fa'ail. Kemudian fa'alil, asofir, pawain, syawari', mafa'il, madaris. Apabila kita ketemu dalam membaca buku bentuk wazan-wazan yang bentuk siwatnya muntahal jumu', yakni ada 6, afa'il, mafa'il, mafa'il, fa'a'il, fa'alil, fawa'il. Itu banyak kita dapatkan dalam buku-buku. Itu bentuk daripada mamnu' minasorfi, bentuknya siwat muntahal jumu'. Kita lihat dalam catatan, mamnu' minasorfi bila tidak dimasuki alif lam atau tidak bersambung sebagai mudhaf, dijarkan dengan fathah bukan kasrah. Misal, marartu bi Sulaimana, anhabu ila Makkata. Apabila dikasrokan makatinya, ilal makati, pakai alif lam, berarti dia kasrah. Apabila tidak ada alif lam, dia majrur bil fathah. Zahabtu ila Makkata, marartu bi Sulaimana, al-asatizatu, al-asatizatu, marartu bil-asatizati. Kalau asatiza masuk pada wazan afadil, asatiza afadil, marartu bil asatizatil afadili, al afadili fi madarisil qaryati. Bila kemasukan alif lam atau bersambung dijarkan dengan kasrah. Contohnya marartu bil asatizatil afadili, afadili wazan afa'in, dia akan majrur bil kasrah karena dimasuki oleh alif lam mudhaf wa mudhafu ilaihi lis anad wal man'ud bil asatizatil afadilati, afadili fi madarisi, fi madarisil qaryati, fi madarisil qaryati, madaris karena dia mudhaf, maka dia kasrah. Seperti itu. Dengan catatan tidak dimasuki oleh alif lam dan mudhaf dan tidak dimudhafkan. Kalau tidak ada alif dan lam, kemudian tidak mudhaf, maka dijarkan dengan fathah, bukan dengan kasrah. Hanya itu syarat daripada mamnu minas sarfi. Kita kembali kepada pelajaran kita, pelajaran ke-22, ad-darsusani wal 20. Ad-darsusani wal 20. Baiklah, semua para peserta telah mendapatkan pelajaran kita pada halaman 117. Istami'u jayidan summa karriru. Ad-darsus tsani wal 20. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu, indi khamsatu aqlamin. Hadha qalamun ahmaru. Wa hadha qalamun azraqu. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أَعِنْدَكِ مِنْ دِيلٌ أَخْضَرُ قَالَتْ لَا مَا عِنْدِي مِنْ دِيلٌ أَخْضَرُ قَالَ طَلْحَةُ عِنْدِي مَفَاتِيحُ كَثِيرَةٌ هَذَا مِفْتَاحُ الْغُرْفَةِ وَهَذَا مِفْتَاحُ الْحَقِيبَةِ وَهَذَا مِفْتَاحُ السَّيَّارَةِ قَالَ سُفْيَانُ في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار أيها المستمعون الكرام والمشاركون استمعوا جيدا الدرس الثاني والعشرون حامد طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان قال يوسف عندي خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي منادل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر قالت لا ما عندي منديل أخضر قالت طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah di Darsil Lughatil Arabiyah. Narju musyarakatikum wa husni istima'ikum li hadzal dars. nastami ila qira'atil musyarikin wal mustami'in al-kiram. Naam, tafadhal ya Abu Ismail. Naam, sahabat ideal rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi pelajaran pada Ad-Darsus Tsani wal Isyrun yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz kepada kita bersama. Dan kini saatnya bagi antum semua yang ingin berinteraktif, silakan bisa menghubungi di line telepon 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya seputar permasalahan bahasa Arab, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baiklah, kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, tafadhal. Ad-Darsus Tsani wal Isyrun. Hamilun tabibun, zawjatuhu mutasifatu, ismuha Aminatu, bidullahu arba'atu abna'in, hum Ahmadu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Tolibani, Ahmadu Tolibun Mujibtahidu wa Hamzatu Tolibun Kasbanu. قال يوسف إني خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. قالت زينب عندي منازل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أصفر. قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر؟ قالت لا عندي منديل أخضر. قال قلت عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفاتيح الحافظة وهذا مفاتيح وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار. نعم أحسنت. Pak Amran di Sukajadi. Qira'ah mumtazah. Pak Amran, ma makna indi khamsatu aqlamin? Di sisiku ada lima tema. Indi khamsatu aqlamin. Pak Amran, di sisiku yakni saya memiliki lima tema. Naam, hadza qalamun ahmaru. Ma makna qalamun ahmaru? Ini tema merah. Qalamun azraku. وهذا قلم بيرو وهذا قلم أخضر بل إني قلم حجو نعم وهذا قلم أسود بل إني قلم حتم وهذا قلم أصفر بل إني قلم كمين نعم منابل منابل تمتنان مفردنا مفرد منديل Mindilun, naam. Mindilun. Mindilun. Naam, sahih. Miftahun. Miftahu. Jamaknya? Mafatihu. Mafatihu. Miftahun, mafatihu. Miftahun, mafatihu. Naam. Panadiku, mufradnya? Panadiku. Mufradnya? Sundukun. Naam sahih. Ahsanta. Atibba'u. Atibba'u. Mufrad. Tabibun. Tabibun. Sahih. Ulama'u. Ulama'u. Mufrad. Mufrad. Ulama'u. Mufradnya apa? Alimun. Alimun. Kibarun. Kibarun. Kibarun. Akbaru. Kibarun. jamak. Mufradnya? Kabirun. Kibarun. Kabirun. Kabirun. Kibarun. Nah, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Nah, barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan li Pak Amran di Sukajadi. Naam. Tafadhol ba'da Pak Amran. Naam. Jazakallahu khair li Pak Amran alladhi qad qara'a darsana fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu Murniati. Maaf, Usmaya. Baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sami wa isruna. Ani bin Tawibin. Zawjatuhu mudarrisatun ismuha Aminatun. Amidun lahu arba'atu abna'in hum Hamzatu Pak Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Talibani. Ahmadu Talibun Mujtahidun wa Hamzatu Talibun Katlani. Ola Yusufu Indi khamsatu aqlami. Haza qalamun ahmaru. Wa haza qalamun azraqu. Wa haza qalamun ahmaru. Wa haza qalamun aswadu. Wa haza qalamun asfaru. Qalat Zainabu. Indi manadilu. Manadilu. Indi manadilu kasirut kasirutun. Haza abiyad abiyadu. Wahaza asfaru. Wahaza ahmaru. Wahaza azrohu. Nah. Alat laha Fatimatun. Fatimatun. Aindaki mindilu ahbaru. Alat la. Ma indi mindilu akhbaru. Mindilun akhbaru. Ma indi mindilun akhbaru. Benar ke Ustaz? Naam, sahih. Qala Qala Tolhatu. Indi mafatihu kafiratun. Haja mistahu murfati. Wahaja mistahu haqibati. Wahaza mistahu sayarati. Qala Yusuf. Qala Sufyan. Fi ladina masajidu wa madras wa madarisu kasiratun wa fanadiku qalilatun. Aha ula'i atibau. La hum mudarrisuna wahum ulama'u kibarun. Naam. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Brimanda. Ibu Murniati Mariyadatun. Su'ala. Naam. Su'ala. Naam. Sebutkan pada alinea pertama yang berbentuk mu'mina sorfi dari Hamidun sampai Talibun Kaslanu. Sebutkan mana yang mamnu' minas sorfi yang ada pada bacaan dari awal sampai pada titik pada alamiah yang pertama ini. Nah, tepat dari Hamidun, Pak Ustaz. Hamidun mamnu' minas sorfi atau tadi katanya yang nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Oh, Hamidun dari bahasa Arab itu, Ustaz. Nah, dari Hamidah Yahmadu. Belum terlalu jelas, tapi Pak Ustaz agak terlambat. Nah, yang kita maksud, contohnya, Aminatu. Nama perempuan yang 4 huruf. Aminatu. Yang lebih daripada 3 huruf. Iya, Pak Ustaz. Nah, dan juga nama-nama yang empat ini. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Ibrahim Usman itu nama yang pertama. Hamzatu Hamzah laki-laki yang berakhir, nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah. Yang kedua Usmanu, nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Sulaiman, Salman. Yang ketiga Ahmadu, yang berasal dari wazan af'ala. Ahmadu. Ibrahim itu ajami. Naam. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik ya ummana murniati bi bringin indah. Jazakillahu khairan. Naam. Allah yashfiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakillah Ibu Murniati di bringin indah. Naam, tafadhalu. Alhamdulillah ya Ismail. Naam, jazakillahu khair li Ibu Murniati allati qad qara'at tersana fi hadhihi al-lailah. Syafakillah. Ba'da tahurun insyaallah. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Naam, dengan Umu Yunus di Pandau. Iya, silakan tafadhal. Ad-darsus sami wal isruna. Hamidun tabibun. Zawjatuha mudarrisatun. Ismuha Aminatun. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Naam. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Naam. Qala Yusuf, indi khamsatu aqlamin. Haza qalamun ahmaru. Wa haza qalamun azraku. Wa haza qalamun ahdaru. Wa haza qalamun aswadu. Fahaza kolamun asfaru. Qalat Zainabu, Indi manadilu kasiratu. Haza abiyadu. Wahaza asfaru. Wahaza ahmaru. Wahaza azraku. Qalat laha Fatimatu, A'indaki mindilun ahdaru. Qalat la, ma indi mindilun ahdaru. Qala Talhatu, indi mafatihu kasiratun. Haza miftahul urfati, wahaza miftahul hatibati, wahaza miftahul sayyarati. Nah. Qala Sufyanu, fi biladina masajidu wa madarisu kasiratun. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Naam. Wa fanadiku qalilatun. Sahih. Aha ulai atiba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Naam Ummu Yunus. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hada qalamu ahmaru wa hada qalamu azraku wa hada qalamu akhbaru wa hada qalamu aswadu wa hada qalamu asfaru. Ayin lana mamnu' min as-sarfi. Ismu mamnu' min as-sarfi min hadha. Ahmaru. Naam. Azraku. Sahih. Ahdaru. Aswadu. Naam. Asfaru. Naam. Ini termasuk pada wazan apa tadi wazan yang mana? Yang Ahmad. Wazan af'alu. Wazan af'al. Af'ala. Naam. Kalau yang Ahmadu itu masuk wazan mana tuh, Ustaz? Af'al ya. Sama. Sama, Ustaz. Akbar, Ahmad, Aswad, Akbar, Aksar. Tapi apa ini dipisah ya, Ustaz? Di buku Qawaid itu. Di buku Qawaid itu dipisah. Itu sama di dalam wazannya sama, itu termasuk pada wazan yang af'al. Naam. Ahsan, afdal, asbaq, aksar, itu sama wazannya af'al. Naam. Jazakillahu khairan Ummi Yunus di Pandau. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Teman dikit, ada yang termasuk pada mamnu' min shorfi juga apabila dia juga apabila dia murakkaban, yakni dua kata tapi mana yang satu. Contohnya New York, New York, itu membacanya dalam bahasa Arab New York, New York, New York, itu juga mamnu min shorfi kalau ada dua kalimat satu makna. Itu apabila idza kana murakkaban tarkiban masjiyan, dua kalimat satu makna. Contohnya nama ini Hadramaut. Hadramaut itu nama tempat. New York juga itu mamnu' min shorfi. Bukan New Yorkun tapi New Yorku, New York. Juga dalam Bursa'id, ini Bursa'id ini pelabuhan Mesir nggak salah. Bursa'id, Port Said, Port Said, bahasa ini Port Said, bahasa Arabnya Bursa'id, Bursa'idu. Juga Sudan itu pelabuhannya Port Sudan, Bur Sudan. Itu juga nama tempat yang dua kalimat tapi satu makna juga dinamakan mamnu' min shorfi. Dan nama daerah Baglabakka, itu di Mekah. Baglabakka la'allahu, mungkin di Mekah kalau nggak salah. Baglabakka nama tempat. Dan contoh yang lain, Hadramaut, itu yang kita ketahui. Suatu nama yang terdiri dari dua kalimat. New York, Bursa'id, Bursudan. Nah, itu pelabuhan. Dan juga nama Yumna Minasorfi. Kullu ma kana makhtuman bi alif at-ta'nis al-maqsura, juga mamnu' min shorfi setiap nama yang diakhiri dengan alif maqsura, alif at-ta'nis al-maqsura. Contoh nama perempuan yang diakhiri dengan alif maqsura, Salwa, dinamakan alif maqsura apabila huruf sebelum alif barisnya fathah, maka ya rumahnya ya tapi dibilang alif. Salwa, Najwa, Salma, sebelum alifnya berbaris fathah, baris atas. Zikra, Naam, Bukhaira itu bentuk-bentuk alif ta'nis al-maqsura. Apabila diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsura, itu yumna minasorfi. Dan juga yumna minasorfi apabila diakhiri dengan alif ta'nis al-manduda. Alif ta'nis al-manduda. Contohnya Zahra'u, Khadra'u, Sahra'u. Kalau aswad ahmar, warna-warna yang aswad ahmar ahdar itu bentuk muzakkar. Kalau dibentuk muannasnya sauda, dari aswad muannasnya sauda, baydha, khadra, safra, baydha, khadra, safra, zarqa, hamra. Itu yang diakhiri dengan alif ta'nis al-mamduda. Ada hamzah, sebelum hamzah ada alif. Sahra'u itu juga mamnu' min as-sarfi. Dan juga seperti asdiqa'u, itu juga mamnu' min as-sarfi, yang diakhiri dengan alif mamduda. Aghniya'u, fuqara'u, termasuk mamnu' min as-sarfi karena dia diakhiri dengan alif mamduda. Alif ta'nis al-mamduda. Nah, itu juga termasuk pada bagian mamnu' min as-sarfi apabila diakhiri dengan alif ta'nis maqsura dan juga alif ta'nis al-mamduda. Nah, تفضل يا اسماعيل القارئ بعد ام يونس. نعم سعدي رحمه الله. Demikian tadi ada Um Yunus yang telah berpartisipasi sebagai penelpon ketiga di malam hari ini. Dan untuk kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ummi Arif. Ummi Arif. Nعم تفضل. Dan Ustaz Hamidun Tabidun Jawzatu Mudarrisatun Ismuha Aminatu Hamidun Lahu Arba'atu Abna'in Hum Hamzatu Wa Usmanu Ahmadu Wa Ibrahimu Ahmadu Wa Hamzatu Talibani Ahmadu Talibun Mujtahidun Wa Hamzatu Talibun Kaslanu قال يوسف عندي خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي منادل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لا فاطمة عندك منديل أخضر قالت لا ما عندي منديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح غرفتي وهذا مفتاح حقيبتي وهذا مفتاح الشيارة قال سفيان في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء؟ لا هم مدرسون وهم علماء كبار. نعم أحسنتي أمي عارف في جراها رجالي. أمي عارف قالت زينب أي لنا؟ زينب ممنوع من الصرف. نعم كل ما قالت زينب عندي منادل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق أي منا ممنوع من الصرف من هذا من هذه الكلمة زينب أبيض أصفر أحمر وأزرق ماشي هذا زينب تو كنا نما wanita yang Nah. Lebih dari 30 Ustaz. Nah, sahih. Terusnya? Abiyadu asfaru azrofu wajan yang afal ke dia. Nah, sahih. Ada satu lagi. Ketinggalan memiarit. Ra'aiti. Qalat Zainabu. Indi. Manadilu. Manadilu. Manadilu ala wazni. Kemana dia terus? Manadilu. Manadilu. Fa'alilu. Asafiru. Sama kan? Wajan fa'al ya Ustaz. Fa'lan. Fa'alilu. Bagian E. Dalam kaedahnya bagian E. Fa'alilu asafiru. Asafiru. Manadilu. Fa'alilu. Sama kan? Sama. Enam sahih. Ra'aiti fi qa'idah umyarif indaki kitab mukhtarat al-lughah umyarif. Enam sahih. Indaki mukhtarat qawaid al-lughah kitab umyarif punya kitab kaidah-kaidah bahasa Arab yang dari Ustaz Omar Rafi. Ustaz Heri Heri bernama LC ada Ustaz. Bukunya Ustaz Omar Rafi. Punya buku kaidah muftarat itu. Nah, Ustaz ada Ustaz. Nah, yang dari Ustaz Heri kita ya, kan maksudnya buku itu Ustaz Heri yang bagikan ke kami. Oh, iya. Pengarangnya? Yang masuk bilang tadi General Fit namanya. Nah, sahih. Nah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhalu. Nah, jazakallahu khair li Ummi Arif allati qad qara'at tarsana fi hadhihi al-lailah. Nah, sahabat hidayah rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Baik, sudah ada penelpon, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf Bu Mursida. Nah, Ustaz. Baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Adarsusani wa wanshuna. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarisatun ismuha Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun taslanu. Qala Yusuf indi khamsatu aqlamin. Hadha qalamun ahmaru, wa hadha qalamun azraqu, wa hadha qalamun akhdaru, wa hadha qalamun aswadu, wa hadha qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Hadha abyadu, wa hadha asfaru, wa hadha ahmaru, wa hadha azraqu. Qalat laha Fatimatu a'indaki mindilun akhdaru. Qalat la ma'indi mindilun akhdaru. Qala Talha indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahu ghurfati, wa hadha miftahu haqibati, wa hadha miftahu sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatun. Ahaula yatiba'u la humudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Naam, ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida, qalat laha Fatimatu a'indaki mindilun akhbaru. Qalat la ma indi mindilun akhbar. Qala Talha indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati, wa hadha miftahul haqibati, wa hadha miftahul sayyarati. Ayin lana ayu kalimatin min mamnu'in min as-sarfi bi hadhihi al-jumlah. Fatimatu. Naam. Akhbaru. Nah. Akhbaru. Sahih. Mafatihu. Naam. Talhatu. Naam. Udah. Kalau miftahu. Miftahu masuk itu. Apa enggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Qala Sufyan, qala Sufyanu ila akhir. Ayinna? Sufyanu madarisu sanadiqu atibba'u. Naam. Ila akhir. Masih ada? Ulama'u. Ulama'u. Masajidu enggak masuk. Masajidu madarisu itu sama ya? Iya, masajidu. Naam. Sawa. Berarti masuk pada wazan madarisu dan masajidu wazan mafailu. Mafailu, sahih. Kalau Sufyanu nama yang diakhiri dengan alif wa nun. Nam raiti alif wa nun. Sufyan. Wa ghairuha. Contoh dari Ibu Mursida yang diakhiri dengan alif dan nun. Nama Hamdanu. Hamdanu. Naam. Letakkan dalam sebuah kalimat. Buat dia marfu. Kalimat yang marfu. Zahaba Hamdanu ilal masjidi. Naam. Zahaba Hamdanu ilal masjidi. Mansub. Ra'aitu Hamdana. Naam. Majrur. Zahabtu ila ila baiti Hamdana. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Ahsanti barakallahu fiki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Naam, jazakillahu khair li Ibu Mursida fi Marsan allati qad qara'at darsana fi hadhihi al-lailah. Baik, kita masih menerima telepon berikutnya di 0761-765-2255. Dan bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifa haluka Pak Ujang? Alhamdulillah, khair ya Ismail. Naam, tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الثاني والعشرون حامد طبيب زوجته مدرسات اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان كسلان كسلان قال يوسف عندي خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي منادل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر أعندك منديل أخضر قالت لا ما عندي منديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الخطيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة وصناديق قليلة أهؤلاء الأتباء لا هم مدرسون نعم. وهم علماء كبار نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat Pak Ujang artikan kalimat atau jumlah satu alinea pertama di atas artikan Hamidun seorang dokter nah. Istrinya seorang guru sahih. Namanya Aminah nah. Hamidun mempunyai 4 orang anak nah. Mereka Hamzah, Usman, Ahmad, dan Ibrahim nah, sahih. Ahmad dan Hamzah seorang pelajar. Keduanya pelajar. Keduanya pelajar. Naam. Ahmad pelajar yang rajin. Sahih. Hamzah pelajar yang malas. Naam. Qala Yusuf. Berkata Yusuf. Naam. Lanjutkan. Aku mempunyai 5 buah pena. Ini pena yang merah. Dan ini pena yang biru. Dan ini pena yang akhdaru. Hijau. Hijau. Dan ini pena yang hitam. Aswadu. Naam. Wa hadha qalamun asfaru. Naam. Dan ini pena yang kuning. Naam. Qalat Zainabu. Dan berkata pula Zainab, aku mempunyai 1 tangan yang banyak. Naam. Ini yang putih. Dan ini yang kuning, dan ini yang merah, dan ini yang biru. Sahih. Qalatlah Fatimatu. Dan berkata pula Fatimah, apakah engkau mempunyai 1 tangan yang putih? Naam. Akhdar. Akhdaru. Putih abyad. Akhdaru. Hijau. Hijau. Uktub. Hijau. Sahih. Hijau. Qalat. Dan berkata. Dia menjawab. Qalat. Dia menjawab. Tidak. Aku tidak mempunyai 1 tangan yang hijau. Naam. Qalat Talha. Dan berkata Talha. Aku mempunyai kunci yang banyak. Naam. Ini kunci kamar. Kunci kamarku. Tidak ada kunya. Kunci kamar. Kunci kamar. Dan ini kunci tas. Tas. Dan ini kunci mobil. Naam. Kuala Sufyan. Berkata Sufyan. Di kotaku ada masjid dan sekolah yang banyak. Naam. Wafanya itu. Hotel sedikit. Naam. Apakah mereka para dokter? Sahih. Lah, tidak. Umur dari sudah mereka semuanya guru. Naam. Dan mereka wahum ulama-ulama yang ulama. Terkenal. Naam, ulama-ulama besar. Dan mereka ulama-ulama besar. Naam. Ahsanta. Semoga para peserta dan para pendengar. Naam, sedap itu oleh. Belum Pak Ujang. Jazakallah khairan. Naam, waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Pak Ujang di Pasar Pusat. Semoga para peserta semuanya mendengarkan arti kata demi kata dan mencatatnya dari terjemahan yang dibacakan oleh Pak Ujang di Pasar Pusat tadi. Tidak ada yang ketinggalan dalam mengartikan pelajaran ke-22 ini. Insyaallah para mustami'in dan para peserta telah mencatatnya kalimat yang belum mereka ketahui. Nah, tafadhal ya Ismail, qari'. Naam, jazakallahu khair buat Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat. Dan kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Ummu Hasbi. Naam, Ummu Hasbi. Afadhali. Ad-darsu tsani wal isu. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsman wa Ahmadu wa Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mustahidun. Wa Hamzatu talibun kaslani. Qala Yusuf, indi khamsatu aqlamin. Haza qalamun ahmaru. Wa haza qalamun azraku. Wa haza qalamun ahdaru. Wa haza qalamun aswadu. Wa haza qalamun asfaru. Qala Zainabu, indi manadiru kathiratun. Haza abyadu. Wa haza asfaru. وهذا أحمر وهذا أسواق. قالت لها فاطمة عندك من ديل أخضر أخضر عندك من ديل أخضر؟ قالت لا ما عندي من ديل أخضر. صحيح. قالت لها عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح غرفتي وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة وفنادق قليلة. أهؤلاء الأطباء؟ لا هم مدرسون وهم علماء كبار. نعم. أحسنتي أم حسبي في جالان أصفا. جزاك الله خيرا. أم حسبي dari bacaan pertama sampai qala sufyan ayin lana minal jumlah mamu' minas sarfi uzkur mamu' minas sarfi fi hadhihi jumlah. Aminatu. Aminatu. Hamzatu. Naam. Usmanu. Ahmadu. Ibrahim. Kaslanu. Yusufu. Naam. Ahmaru. Azraku. Akhbaru. Aswadu. Asfaru. Zainabu. Manadilu. Abyadu. Asfaru. Sahih. Ahmaru. Asraku. Fatimatu. Akhbaru. Akhbaru. Talhah. Talhatu. Sufyanu. Tadidu. Madarisu. Fadadiku. Atibau. Ulama'u. Naam, ahsanti. Kita tadi minta sampai qalat Zainab. Alhamdulillah sampai akhir Umi Hasbi menyebutkan mamnu' minas sarfi dalam bacaan ini. Jazakillahu khairan. Umu, kalau akhbaru itu wazannya wazan af'alu. Af'alu. Af'alu. Dan juga hamzatu. Hamzatu nama laki-laki yang lebih dari 3 huruf dan berakhiran marbutah. Naam. Ahmadu. Ahmadu nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Isim alam. Wazannya Ahmad. Ahmad isim. Wazannya dari wazan masuk ke alam. Wazan fa'alil sama dengan ahmar aswad af'alu. Af'al. Af'alu. Ahmadu. Panadiku wazan apa? Panadiku wazan fa'alil fa'il sama enggak Cocok enggak? Panadiku. Panadiku. Tadi nyatanya ketinggalan. Umi Hasbi memiliki buku kaidah? Enggak, belum nyatanya. Nah. Kalau pa'alilu asofiru manadilu, itu persamaannya. Kalau panadiku tidak ada ya. Panadiku sama dengan rasailu. Fa'ailu. Fa'ail. Itu wazannya. Fa'ailu, rasailu, panadiku. Atibau. Atibau, dia diakhiri alif ta'nis al-ma'dudah. Al-ma'dudah. Naam. Jazakillah khairan Umi Habi di Asofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu bada Umi Hasbi. Assalamualaikum. Nah, kita masih terima penelpon berikutnya dan mungkin merupakan telepon terakhir pada malam hari ini. Dan baiklah, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ibu Lina di Fajar Ujung. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarsusan wal-ishruna hamidun tawibun jawabatuhu mudarrisatun اسمها آمنة حامدة له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. قال يوسف عندي خمسة أقلام، هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. قالت زينب عندي منادل كثيرة، هذا أزرق وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق. قالت لها فاطمة أعندكِ منديلٌ أخضر؟ أعندكِ منديلٌ أخضر؟ قالت لا، ما عندي منديلٌ أخضر. قالت طلحة عندي مفاتيح كثيرة، هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحفيظة وهذا مفتاح السيارة. نعم. قالت سفيان في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة فنادق قليلة، أهؤلاء أتباع؟ هم مدرسون وهم علماء كبار. نعم. أحسنتي إبو لنا دي فجر أجوم. إبو لنا مدرسون جمع apa إبو؟ مدرسون جمع أجاب جمع تكسير أستاذ. مدرسون ya Muzakkar Salim. Kalau jamak taksir contohnya? Mudarrisatun. Khata. Mu'ana Salim itu. Mudarrisatun. Ya jamak taksir kutubun. Naam, kutubun. Atau mafatihun, fanadiqun. Naam, hamzatu. Ini mamnu' min as-sarfi pada bentuk apa ciri-cirinya? Kurang jelas, Ustaz. Hamzatu. Dia termasuk mamnu' min as-sarfi. Ciri-ciri dari mamnu' min as-sarfi pada hamzatu apa? Nama laki-laki yang lebih dari empat huruf yang berakhiran samar buta. Nah. Contoh yang lain? Muawiyatu. Nah. Muawiyatu. Usamatu. Nah. Sakranu. Itu masuk pada wazan. Nam sakran belas. Sakranu. Sakranu. Mamnu' min as-sarfi masuk pada wazan. Apa? Jau'anu. Kaslanu. mafa'alu. Khata. Yau'anu. Fa'lanu. Fa'lanu. Fa'lanu, Ustaz. Fa'lanu. Fa'lanu. Nah, mamnu' nasr fi fa'lanu. Qala Sufyan, fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa panadiku qalilatun. Ahaulai atibba'u la'hum mudarrisuna wahum ulama'u kibar. Sebutkan mana yang mamnu' nasr fi. Sufyanu, masajidu, madarisu, panadiku, atibba'u. Nah. Ulama'u. Ulama'u. Masajidu wa madarisu ini jamak masjidu mudarrisun. Enggak, jamak apa namanya? Masajidu masjidun madarisu mudarrisun. Naam. Madarisun jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Wazannya? Madarisu mafa'ilu. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Barakallahu fiik. Wa'alaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan di Ibu Lina di Pajar Ujung. Al-Qari'ah al-akhir di hadzal dars. Naam. Tafadhal ya Ismail, naqra' ar-risalah. Au. Naam. Ini ada SMS, Ustaz. Naam, tafadhal. Bertanya tentang bagaimana cara menyebutkan nomor telepon seperti 765-2255. Sebutkan satu-satu. Wahid, sifir, isnin, salasa, arba, khamsa. Nah, seperti itu. Sifir, samania, wahid, salasa. Sebutkan satu-satu. Kalau susah, kalau untuk ribuan itu miliunan, kalau kita hitung 12 huruf dengan hitungan harga itu susah. Sebutkan satu-satu hurufnya. Nah, atau dua-dua. Ada yang belasan, tahu juga. Kalau bisa juga ada juga puluhan. Contoh, hidayah itu terakhirnya 20.000. Isruna alfan. Isruna alfan. 20.000. Nama Hafiz Tuminawar. Yang terakhirnya 20.000. Isruna alfan. Itu boleh, bisa. Contohnya nomor hidayah 0812 sitir samanya isnata asyar sita setumia arba wasamanin wa isruna alfan. 44 kita ambil hurufnya 44, kita bagi, kita hitung seperti itu, bisa man, atau satu-satu pun bisa. Sita samania wahid isnin sita samania arba isnin sifir sifir sifir sifir arba arba sifir. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, jazakumullah khairan ala risalatikuma. Wajazakumullah ala khair musyarakatikum wa husni istima'ikum fi darsina fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Wajazakumullah khairan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan sebelum saya mengalihkan kepada Abi Ismail, kita harapkan pada semua para peserta dan para pendengar yang belajar bahasa Arab hendaklah mempraktikkan bahasa Arabnya walaupun sedikit, walaupun sedikit, dengan penggunaan bahasa Arab sehari-hari, insya Allah lama kelamaan kita akan bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Nah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.